Semakin hariku menembus batas-batas resah jiwaku. Mataku terbuka, terbersit kehangatan alam nyata. Keraguanku lenyap di telan bersama deritaku. Ku tatap ke depan, cahaya yang menyinari diriku. Dan meraih segalanya, cita-cita masa kecilku. Ku berharap. Batas-batas resah jiwaku. Mataku terbuka, terbersit kehangatan alam nyata. Keraguanku lenyap ditelan bersama deritaku. Ku tatap ke depan, cahaya yang menyinari. Ku berharap terbebas jiwaku, terlepas batinku, tak terbatas keinginanku. Terbebas jiwaku, terlepas batinku, tak terbatas keinginanku. Terbebas jiwaku, terlepas batinku, tak terbatas keinginanku. Terlepas batinku, tak terbatas keinginanku.